cinta yang lain seperti yang selalu kau lakukan. Aduh kasih, aduh sayang, maafkanlah diri ini. Aku harus pergi dan melupakan cintamu. Aduh kasih, aduh sayang, maafkanlah diri ini. Karena rasa sensi telah tumbuh di hati. Cari cinta yang lain seperti yang selalu kau lakukan. Aduh kasih, aduh sayang, maafkanlah diri ini. Aku harus pergi dan melupakan cintamu. Aduh kasih, aduh sayang, maafkanlah diri ini. Karena rasa saksi telah tumbuh di hati. Aduh kasih, aduh sayang, maafkanlah diri ini. Aku harus